Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adzanallahu wa iyyakum minha. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan kecuali kalimat syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat umur panjang, kesempatan dan kesehatan. Sungguh di masa ini adalah masa yang sangat penuh dengan fitnah, penuh dengan ujian, sehingga sepantasnya bagi kita untuk lebih bersungguh-sungguh lagi di dalam amal soleh. Terlebih banyak sekali peringatan-peringatan yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala berupa bencana, gunung meletus, tanah longsor, tsunami dan lain sebagainya. Kalau pada bulan yang lalu kita membahas betapa kita merasa sedih ketika mendengar saudara kita di Lombok, di Palu, mereka mendapatkan musibah. Tapi ternyata bulan ini itu terjadi di daerah kita. Sungguh suatu yang tidak bisa diprediksi kapan datangnya ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu hendaknya kita mempersiapkan diri dengan memperbanyak taubat, memperbanyak istighfar, memperbanyak meningkatkan iman dan amal soleh kita. Sholat sunnah, tilawatul Quran, istighfar, zikir-zikir yang lain, tingkatkan. Mudah-mudahan dengan sebab zikir kita Allah subhanahu wa ta'ala jaga negeri kita daripada azab Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana bumi ini rusak disebabkan kerusakan manusia, zuhra fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas, telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan karena tangan atau ulah manusia. Liudhiqahum, agar Allah merasakan, menimpakan sebagian daripada sebab akibat mereka, ba'dallazi amilu, sebagian atau sedikit dari apa yang mereka perbuat. Yani apa yang menimpa kita dari musibah itu hanya sedikit daripada hukuman yang Allah berikan kepada manusia. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali taubat, sadar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit ya, liyudziqahum ba'dallazi 'amilu, agar mereka merasakan sedikit ya dari apa yang mereka telah perbuat. Seandainya Allah Subhanahu wa taala hukum kita atas dosa-dosa kita semuanya, mungkin tidak tersisa daripada dunia ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana kerusakan menjadi sebab hancurnya, rusaknya muka bumi ini, maka sujud kita, istighfar kita, doa kita, itu juga menjadi sebab baiknya negara kita, menjadi sebab bumi ini menjadi baik dan bertahan hingga saat ini. Andai saja tidak ada lagi orang yang beristighfar, tidak ada yang memohon ampun dan memperbaiki diri, niscaya bumi ini akan Allah binasakan semuanya. Maka sujud kita di masa-masa sekarang ini, istighfar kita sangat bermanfaat untuk kebaikan muka bumi yang saat ini kita berada di atasnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kita semua dalam kebaikan. Apa yang selama ini kita sudah terluput, tunaikan. Jika dahulu banyak waktu lalai yang kita tinggalkan, di masa muda kita perbaiki. Mungkin dahulu kita tidak pernah melakukan kewajiban, jaga. Dahulu tidak pernah melakukan sunnah-sunnah, amalan-amalan mustahabbah, sekarang mulai perbaiki. Apa yang kita kerjakan, itu untuk kita dan kelangsungan seluruh manusia. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, semua orang yang telah meninggal dunia mereka menyesal. Baik yang meninggal dalam keadaan soleh ataupun yang meninggal dalam keadaan toleh, mereka semuanya menyesal. Mereka semua ingin dikembalikan ke dunia, merasa hidup di dunia itu sangat berharga. Andai mereka bisa dikembalikan ke muka bumi, yang soleh akan semakin menambah amalannya. Yang salah, yang toleh, yang jelek, yang buruk, mereka akan memperbaiki keadaannya. Tapi semua sudah terlambat. Ya, tidak akan mungkin itu terjadi. Maka kita sekarang, kesempatan masih ada, umur masih ada, kesehatan masih ada, semangat untuk beramal soleh, semangat untuk berdakwah, semangat untuk menyebarkan kebaikan. Naam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan sedikit nasihat ini bermanfaat untuk saya pribadi dan jamaah sekalian, terutama dalam memanfaatkan waktu dalam kebajikan. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan daripada Al-Qawaidul Arba', 4 kaidah penting atau 4 kaidah pokok terkait permasalahan tauhid. Kita sudah sampai terakhir pada kaidah yang ketiga, yang insyaallah kita akan mengambil Al-Qa'idatul Rabi'ah, kaidah yang keempat. Kaidah yang keempat ini mungkin bisa kita kaitkan juga dengan apa yang baru saja menimpa daripada musibah. Qala al-mu'allif rahimahullah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, menuliskan, anna musyriki zamanina aghladhu syirkan minal awwalin. Orang-orang musyrik di zaman kita ini aghlad, lebih besar, lebih jelek, lebih parah kesyirikannya, minal awwalin, daripada orang-orang musyrik di zaman terdahulu. Ya, orang-orang musyrik di zaman kita itu lebih buruk keadaannya daripada orang musyrik di zaman dahulu. Sama-sama jelek, tetapi zaman sekarang lebih jelek. Li'annal awwalin, karena orang-orang musyrik terdahulu, yang pertama, yusyrikuna firroho, mereka melakukan kesyirikan ketika saat senang. Saat senang, lupa. Demikian keadaan manusia. saat senang lupa sama yang memberikan kesenangan dan kebahagiaan tersebut. Wa yukhlisuna fi syiddah. Tetapi ketika mereka mendapatkan kesusahan, kegentingan, kepayahan, akhlasu lillahi bil ibadah. Mereka mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Karena mereka tahu yang menolong, yang dapat menolong itu hanya Allah. Yang dapat menolak bahaya dari diri mereka itu hanyalah Allah. Sesembahan-sesembahan mereka, ya, tuhan-tuhan mereka tidak bisa memberikan kemanfaatan sedikit pun. Makanya mereka ketika mendapatkan kegentingan, kepayahan, terdesak, mereka ikhlaskan ibadah hanya doa kepada Allah. Sebab mereka yakin hanya Allah yang mampu untuk menghilangkan bahaya itu daripada mereka. Ini orang-orang musyrik zaman dulu melakukan kesyirikan hanya ketika senang saja. Ketika susah, kembali kepada Allah. Berbeda dengan orang musyrik di zaman kita. Kata Syekh, wa musyriku zamanina. Adapun orang-orang musyrik zaman kita, syirkuhum daimun. Kesyirikan mereka terus-menerus. Firrokhoi wa syiddah. Di saat senang, ya. Di saat syiddah, ya, di saat syiddah, kepayahan, terdesak, malah lebih parah. Ya. Subhanallah. Orang-orang musyrik zaman kita menyekutukan Allah di saat senang. Di saat terdesak, malah semakin menjadi-jadi kesyirikannya. Naam. Apa kata Allah? Menceritakan keadaan orang musyrik zaman dahulu. Fa'idha rokibu fil fulk. Ketika mereka menaiki kapal atau bahtera. Ma'ruf. Ya. Ketika mereka menaiki kapal, ya, mereka pun takut dengan keadaan ombak yang begitu besar. Ya, karena ketakutan itulah da'awullaha mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah, meminta pertolongan dan perlindungan kepada Allah, mukhlishina lahuddin, ikhlas dengan setulus-tulusnya mengikhlaskan doa itu hanya untuk Allah. Lupa dengan sesembahan-sesembahan yang mereka sembah. Falamma najahum, lihat ketika mereka Allah selamatkan ilal bari, ke daratan, yang diselamat mereka daripada ombak yang besar tersebut. Idahum yushrikun, mereka kembali berbuat syirik. Orang musyrik zaman dulu, ya, jelek apa bagus? Jelek apa bagus? Jelek, ya. Orang musyrik jelek dari dulu sampai sekarang jelek. Hanya kejelekan mereka tidak seperti kejelekan orang-orang musyrik di zaman kita, ya. Yang mereka malah semakin berbuat kesyirikan, semakin menjadi-jadi ketika tertimpa bencana ataupun musibah. Kemarin ada salah satu ikhwah rangkas mempersaksikan. Kebetulan ketika bencana, ya, dia sedang ada di daerah yang terdampak tsunami. Mereka melihat, ya, beberapa warga ketika ombak itu datang, mereka memanggil-manggil Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, subhanallah. Ya. Untungnya akh ini masih muda. Ya, mungkin pemikiran dia pun sebelum ini seperti itu, sebelum kenal dakwah. Alhamdulillah dia sudah mulai kenal dakwah dari mungkin 6 bulan terakhir, dan kebetulan dirangkas kita bahas kitab tauhid dan sudah lewat pembahasan ini. Ya, dia baru terbukti. Benar. Ternyata mereka ketika ditimpa ombak itu, ya, sedang kacau, manggil-manggil Syekh Abdul Qadir Jailani. Lihat betapa bodohnya mereka. Ya. Apakah mereka meyakini bahwa ada zat lain yang bisa menolong dan membantu mereka, menyelamatkan mereka selain daripada Allah? Sehingga mereka manggil-manggil Syekh Abdul Qadir Jailani. Na'udzubillah. Syekh Abdul Qadir Jailani, seorang yang soleh, seorang yang alim, min ulama ahli sunnah, tetapi tetap juga tidak boleh dimintai doa, dimintai pertolongannya. Sama sekali mereka tidak bisa membantu ataupun menolong orang yang menyerunya. Ya. Barakallahu fikum. Satu, ya, persaksian dari di mata kita. Kalau selama ini kan kita belajar, disebutkan bahwa dahulu orang musyrik begini, orang musyrik zaman kita begitu. Ternyata benar, ya. Mempersaksikan kita sekarang mendengar dari orang-orang yang hidup di zaman kita melakukan apa yang disebutkan oleh para ulama kita di dalam kitab-kitabnya. Di masa sempit terdesak malah yang disebut adalah orang-orang lain, bukan Allah. Memang yang disebut orang soleh, tapi apakah pantas menyebut itu meminta pertolongan kepada sesuatu yang mereka tidak bisa mengangkat ataupun menolak bahaya? Kala, sama sekali tidak. Tidak pantas. Ya. Barakallahu fikum. Kalau orang musyrik yang barusan kita sebut apa? Yang kita bacakan ayatnya. Kembalinya kemana? Kepada Allah. Bukan kepada yang lain. Nah, karena mereka tahu yang hanya bisa menolong adalah Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya. Kemudian, masih seputar keadaan yang terjadi belakangan ini, ya, ibu mertua sampaikan. Ternyata kebesokan harinya, setelah terjadi tsunami, ya, atau beberapa hari setelah kejadian, di daerah yang tidak begitu kena dengan dampak ini, maksudnya tidak begitu hancur, mereka bersyukur, tapi dengan apa? Dengan menghanyutkan sesajen, kemudian kepala kerbau ke tengah laut, supaya makin dijaga. Astagfirullah. Bukankah benar apa yang dikatakan oleh Syekh di sini, bahwa orang musyrik zaman kita lebih jelek, lebih buruk daripada orang musyrik zaman dahulu? Seharusnya mereka bersyukur ketika mereka selamat dan memperbaiki diri, ya, dengan semakin mendekatkan dirinya kepada Allah, memperbaiki keadaannya, bukan malah semakin menjadi. Jadi wajar jika Allah subhanahu wa ta'ala murka, marah, ya, sehingga menurunkan azabnya, ya, kepada orang-orang yang menyekutukannya, orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Nah, dan ini pun terjadi di kota Palu, ya, setelah tsunami, beberapa hari setelahnya ada yang menghanyutkan sesajen ke tengah laut. Na'udzubillah. Benar-benar orang musyrik zaman sekarang itu lebih jelek daripada keadaan orang-orang terdahulu. Nah, Qala asy-syarih, berkata syarih, bahwa Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, anna musyriki zamanina a'zamu syirkan minal awwalin, bahwa orang-orang musyrik di zaman kita lebih besar kesyirikannya daripada orang musyrik terdahulu. Alladzina bu'itsa ilaihim Rasulullah, yang Rasulullah diutus di tengah-tengah mereka. Nah, wasababu fi dzalik wadih, adapun sebabnya jelas. Annallaha jalla wa ala akhbaru annal musyrikin al awwalin yukhlisuna lillahi idza stadda bihimul amr. Allah telah sebutkan bahwa orang-orang musyrik terdahulu mereka mengikhlaskan ibadah ketika mereka terdesak. Ya. Fala yad'una ghairallah. Dan mereka tidak menyeru selain Allah, tidak berdoa kepada selain Allah ketika terdesak. Li'ilmihim, karena pengetahuan mereka, annahu la yunqadh aw la yunqidh minasyada'idi illallah. Karena mereka tahu tidak ada yang dapat menyelamatkan daripada kegentingan itu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 67. Wa idza massakumud durru fil bahr, ketika bahaya menimpa kalian di lautan, dalla man tad'una illa iya, hilang sesembahan yang mereka sembah illa iya, kecuali Allah. Jadi mereka meninggalkan sesembahan-sesembahan yang lain dan hanya Allah yang mereka mintai doa. Kenapa? Karena tahu tidak ada yang dapat menolong kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Falamma najjakum ilal barri, tetapi ketika Allah selamatkan kalian ke daratan, a'radtum, kalian berpaling. Ya, jadi berpalingnya kapan? Ketika senang. Ya. Tetapi ketika syiddah, mereka kembali kepada Allah. Wa kanal insanu kafura. Demikianlah keadaan manusia, senantiasa berbuat kufur, ingkar. Ya, ingkar dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, wa fil ayatil ukhra, dalam ayat yang lain disebutkan, surat Luqman ayat 32, wa idza ghasyahum maujun, ketika mereka dikepung dengan ombak, kadzulal yang seperti gunung. Bayangkan, ombak datang seperti gunung. Da'awullaha mukhlisina lahuddin. Maka serta-merta mereka mengikhlaskan doa mereka, ibadah mereka kepada Allah. Dia panggil Allah, dia panggil ya, nama-namanya dia puji, dia mohon pertolongan dengan doa-doanya. Tetapi apa? Falamma najahum ilal bar. Ketika dia, yakni Allah selamatkan mereka ke daratan, faminhum muqtasid. Ada di antara mereka yang tetap lurus dan sebagian lagi apa? Tetap berbuat atau kembali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa fil ayatil ukhra, dalam ayat yang lain, surat Al-Ankabut ayat 65. Falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun. Ketika Allah selamatkan mereka ke daratan, mereka kembali berbuat kesyirikan. Fal awwalun, kesimpulannya, fal awwalun, orang-orang musyrik terdahulu, yusyrikuna fir rakha, menyekutukan Allah hanya ketika senang. Yad'unal asnam wal ahjara wal asjar, ketika senang mereka lupa kepada Allah dan menyembah berdoa kepada asnam berhala, batu-batuan dan pohon-pohonan. Amma idza waqa'u fi shiddah, tapi ketika terjadi kegentingan, wa asyrafu 'alal halak, dan dihadapkan dengan kebinasaan, fa innahum la yad'una sanaman wala syajaran wala hajaran, mereka tinggalkan itu sesembahan berhalanya, pohon-pohonannya, batu-batuannya. Wala ayyi makhluk, semua makhluk dia tinggalkan. Nama-nama orang soleh dia tinggalkan. Wa inna ma yad'una Allah wahdah, hanya Allah yang dia, yang mereka panggil. Fa idza kana la yukhallis minasyada'idi illallah, karena mereka tahu tidak ada yang dapat menghilangkan kegentingan itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Naam. Barakallahu fikum. Amma musyriku hadza zaman, baru Syekh ceritakan ya. Adapun orang-orang musyrik di zaman ini, alladzina hadatsa fihi musyrik, yakni kesyirikan yang terjadi fi min hadhil ummah al-muhammadiyah, dari umat Nabi Muhammad, fa inna syirkahum daimun fir rakhai wasyiddah, kesyirikan mereka terus-menerus di saat senang ataupun sempit. La yukhlisuna lillah wala fi halati syiddah, mereka tidak mengikhlaskan, tidak memurnikan ibadah doa mereka meskipun dalam keadaan genting. Bal kullama, bahkan setiap istadda bihim, semakin berat, semakin besar kegentingan itu, istadda syirkuhum, makin menjadi-jadi kesyirikannya, seperti yang barusan kita sebutkan. Wanida'uhum lil Hasan wal Husain wa Abdul Qadir Jailani, semakin menjadi-jadi dengan memanggil-manggil Hasan, Husain, Abdul Qadir, Rifai, ya, barakallahu fikum, wa ghayra dzalik, dan yang lainnya. Hadza syai'un ma'ruf, ini suatu yang sangat jelas ya, sangat diketahui, sangat dikenal ya, maksudnya di zaman kita ketika terkena kegentingan mereka memanggil-manggil ya, orang-orang soleh atau orang-orang yang telah meninggal dunia. Nah, yang mereka yakini bahwa itu bisa menolong mereka. Kala sekali-kali tidak akan bisa menolong mereka. Nah, kenapa? Karena doa talbatil, dai-dai kebatilan. Ini mereka punya dai-dai juga, ya. Wadzolal, kesesatan, dai-dai kebatilan dan kesesatan. Yaquluna lahum, berkata kepada mereka, nunqidhukum minal bihar, kami akan selamatkan kalian dari lautan. Fa idza asabakum bi syai'in ihtafu bi asma'ina, kalau kalian terkena musibah, panggil nama kami, sebut nama-nama kami. Wa nahnu nunqidhukum, niscaya kami akan menyelamatkan kalian. Jadi memang ada dai sesatnya ini. Ya, ada dai-dai yang memberikan kepada mereka syubhat, kerancuan, naudzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari dai-dai yang semisal ini. Puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat hidayah, nikmat mengenal sunnah, nikmat tauhid. Ya, yang mana orang baru kenal ngajinya saja, orang-orang yang sudah kenal dakwah tauhid, orang yang baru ngajinya saja sudah bisa membedakan ini syirik, ya, dan ini tauhid. Nah, seperti kisah akh yang barusan tadi sebutkan, alhamdulillah baru kemarin dibahas, dia bilang, ya. Padahal selama ini dia pun tahunya seperti itu. Ternyata terbukti, ya. Ulhaya, dia bersyukur sekali, ya, sempat mempelajari permasalahan tentang kesyirikan yang memanggil nama-nama orang yang sudah wafat, sekalipun itu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jangankan nama orang-orang soleh biasa, nama Nabi enggak boleh. Ya Rasulullah, agisna, agisna. Ya Rasulullah, tolong kami, bantu kami. Dalam keadaan Rasul sudah meninggal sekarang ini misalnya. Haram, syirik. Ya, tidak boleh dilakukan. Nah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan hanya kepada Allah kita meminta. Nah. Ya. Ini inti daripada kaidah yang keempat, bahwasanya orang-orang musyrik di zaman kita lebih buruk kesyirikannya, karena kesyirikan mereka terus-menerus di saat susah ataupun senang. Bahkan di saat susah mereka semakin menjadi melakukan kesyirikannya. Nah. Wa aidan, kata Syekh, dan juga sebagaimana qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab fi kasfi syubhat, dalam kitab kasfi syubhatnya, min wajin akhor, dari sisi lain bahwa orang musyrik zaman sekarang lebih jelek. Annal awwalin ya'buduna unasan solihin, orang-orang musyrik zaman dulu yang mereka panggil, ya, yang mereka mintai itu orang-orang yang soleh, minal malaikah, dari kalangan malaikat, wal anbiya, dari kalangan nabi, wal aulia, dari kalangan wali-wali Allah yang memang mereka menjaga agama Allah, seperti Syekh Abdul Qadir Jailani tadi. Nah, amma haula, adapun mereka orang-orang musyrik zaman sekarang, fayabuduna unasan min afjarin nas, ada yang menyembah manusia terjelek, manusia terburuk. Iya. La yusallun, mereka enggak salat. Wala yasumun, tidak pula berpuasa. Wala yatanazzahuna 'aniz zina wal liwati wal fahisyah, mereka tidak membersihkan diri, tidak menjauhkan diri daripada perzinahan dan perbuatan liwat, disembah. Ya. Siapa? Yani dai-dai yang mereka mempunyai keyakinan khawasul khawas, kekhususan di atas kekhususan. Jadi orang-orang sebelah mereka mempunyai, membagi ibadah. Ada, ya, mereka mengatakan biza'mihim laisa 'alaihim takalif. Mereka meyakini bahwa ulama-nya, dai-nya, ya, atau kibarnya yang sudah mencapai derajat hakikat, apa yang tahu? Hakikat, ma'rifat, terus yang mungkin pernah tahu dulu syariat pertama. Hah? Syariat, ma'rifat, hakikat. Yang terakhir apa? Paling tingginya. Ma'rifat. Iya. Yang sudah sampai derajat ma'rifat ini sudah tidak terbebani dengan syariat. Sehingga enggak masalah enggak puasa, ya. Sudah sampai derajat yakin. Kan kata Allah disebutkan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu yakin. Kami sudah sangat yakin dengan Allah. Hati kami dengan Allah sudah menyatu. Ya. Maka sudah cukup hatta menunjukkan nihayah, pengakhiran. Berarti cukup ibadahmu sampai situ. Kenapa? Karena kamu sudah sangat yakin bahwa Allah sudah berada di dalam hatimu. Na'udzubillah. Ya. Falaisa 'alaihim haramun wala halal. Bagi mereka tidak ada lagi halal, tidak lagi haram, semuanya halal. Semuanya boleh dikerjakan. Hatta kata Syekh tadi, mereka tidak membersihkan, menjauhkan diri dari zina, dari liwat. Kenapa? Sudah enggak ada haram bagi mereka. Sudah enggak ada syariat bagi mereka. Na'udzubillah. Innama hadza lil awam faqat. Syariat, ibadah yang haram itu hanya awam saja, untuk orang-orang biasa saja. Ya. Na'udzubillah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik, ketika meninggal apa yang beliau sebutkan? As-shalah, as-shalah. Salat, salat. Subhanallah. Ingin diingatkan ketika sholat, khawatir namanya orang lagi sekarat, sakaratul maut, ya. tidak tahu lagi keadaan sekitar. Apakah sudah datang waktu sholat atau tidak. Nabi Muhammad tidak mau terlewat. As-sholat, as-sholat, sholat, sholat. Sampai meninggal beliau. Barakallahu fikum. Ya, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Ada pun mereka yang disebutkan oleh syekh di sini. Ya. Yaitu tadi ulama-ulamanya. Dai-dainya yang sudah jelas mereka tidak sholat, tidak puasa, berzina, melakukan liwat, memakan harta yang haram. Ya. Akhirnya disembah, dimintai. Ya. Na'udzubillah. Disebut-sebut ketika terjadi kegentingan, kesusahan. Ini sudah jelas. Ya. Bahwa kesyirikan mereka, orang-orang musyrik zaman sekarang lebih buruk daripada orang musyrik terdahulu. Wahum ya'tarifun. Dalam keadaan mereka mengetahui. Anna sadatahum, bahwa tuan mereka, tuan guru mereka, kiai mereka, la yusallun, enggak salat, tahu. Wa la yasumun, enggak buka puasa, mereka tahu. Wa annahum la yatawarra'una 'anil fahisyah, mereka tidak bersikap wara', meninggalkan dari perbuatan fahisyah, liwat zina dan lain sebagainya. Wa ma hadza ya'budunahum, tetapi dengan itu semua dalam pengetahuan mereka, kiainya enggak salat. Ya, pembesarnya tidak puasa, berzina, makan harta yang haram, tapi tetap diibadahi oleh mereka. Naam. Nas'alullah as-salamah wal-afiyah. Ini bermula daripada rusaknya tauhid. Dan kebodohan. Ya, karena tidak ada ilmu, mereka dibodoh-bodohi sehingga ya terjatuh ke dalam kesesatan yang sangat jauh sekali. Ya. Naam. Nas'alullah as-salamah wal-afiyah. Bal ya'buduna unasan min afjarin nas, bahkan mereka menyembah manusia yang paling buruk. Kal Hallaj wa Ibnu Arabi wa Rifa'i wal Badawi ya wa ghairihim. Naam, Ibnu Arabi beda ya. Ibnul Arabi dengan Ibnu Arabi. Kalau Ibnul Arabi ada alif lamnya, Al-Arabi ini ulama ahlu sunnah. Beliau ahli fikih. Ibnul Arabi. Kalau Ibnu Arabi ini yang mempunyai keyakinan wahdatul wujud. Yang Allah menyatu dengan makhluk. Jadi jangan salah menyebut Ibnu Arabi dengan Ibnul Arabi, ya. Yang menyimpang siapa? Yang enggak ada alif lamnya. Ibnu Arabi. Dia mengatakan la fil jubbah illallah. Enggak ada yang di dalam jubah ini kecuali Allah. Kenapa? Karena dia meyakini bahwa Allah menyatu dengan jiwa, dengan dirinya, ya. Jelek apa ini? Tidak jelek, sangat jelek ya. Mengaku Allah menyatu dengan dirinya. Dan itu mereka menyembah dan memanggil-manggil namanya ketika terjadi kegentingan. Nah, bahkan di zaman ini ya, tidak perlu disebutkan namanya, yang mengatakan Al-Quran porno, ya, Al-Quran hadis sudah ketinggalan zaman, sudah tidak relevan dipakai di zaman ini. Kira-kira perkataan ini perkataan kufur atau bukan? Kufur. Yang mengatakan bahwa Quran porno, ya. Na'udzubillah. Al-Quran hadis sudah tidak pantas dipakai di zaman ini. Ini zaman modern. Sudah enggak pantas pakai yang ini. Ini perkataan kufur, na'udzubillah. Tetapi ketika meninggal, ya, mungkin sampai sekarang kuburannya ramai dan orang bertabaruk dari kuburannya, mencari keberkahan, mengambil tanahnya. Bukankah dia orang seburuk-buruknya manusia? Dari perbuatannya, ya, saya tidak mengatakan orangnya, perbuatannya. Nah, min afjaril nas, ya, min afjaril a'mal, dari seburuk-buruknya perbuatan, dengan mengatakan Quran porno, syariat sudah tidak pantas dipakai di zaman ini. Na'udzubillah. Jadi subhanallah, apa yang disampaikan oleh para masyaikh kita, ulama ahlu sunnah, itu ternyata di zaman kita menyaksikan sendiri, ya. Kita menyaksikan sendiri, ya. Baik. Alhamdulillah selesai dari pembahasan kitab Al-Qawaidul Arba'. Ini pembahasan yang sangat penting sekali terkait tauhid, ya, terutama dalam membantah orang-orang kuburiyun yang mereka suka datang ke kuburan meminta-minta. Ya, antum harus mutkinkan kaidah-kaidah ini, ya, insyaallah meskipun hanya 4 kaidah tetapi besar sekali faedahnya. Dengan 4 kaidah ini kita bisa menimbang kita bisa menilai ini tidak benar, ini salah, ini bantahannya, insyaallah. Ya. Dengan syarat apa? Tadi kita memang sudah benar-benar mungkin dengan apa? Meskipun hanya sekedar apa? Matannya sudah sangat jelas diketahui. Ya, yang barusan kita baca, orang-orang musyrik zaman sekarang lebih jelek daripada musyrik zaman dulu. Contohnya ini, begini dan begitu, sangat sangat mudah difahami. Oleh karena itu, mungkinkan, ya, kokohkan lagi, ya, sehingga ketika kita bertemu dengan orang-orang yang semisal ini atau syubhat yang menggagalkan dan meruntuhkan tauhid, kita bisa membantahnya dan menolaknya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wallahu a'lam.